Dulu kau pernah berjanji pada diriku untuk menjaga dan menyayangiku. Itu berarti sampai akhirnya kau meninggalkanku. Akhirnya kau ingin kembali pada hatiku setelah kesempatan dirimu. Haruskah aku percaya segala yang kau ucapkan? Kata-kata maafmu, kata-kata memohon kata-kata maaf.